suatu masa keadaan dunia berubahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia, penyelamat bumi, penyelamat bumi. Menaklukkan bumi, gempi koko yang dicari-cari. Mereka kan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Selamatkanlah kita dari segala ancaman dunia. Jin Jaya dan Gopal, teman kita semua. Berani dan gagah, berani dan gagah.